jurusan iso kan. Berarti kudu ditinggal lah kayak ada pengen kuliah di titik sing bener apa sing pengen. Aku nang sapa jarene Indra. Maksudnya pendidikan. Biyen dituku isi pertanian, terus mari karo dhek kuliah terus. Oh, dhek lopai. Ngene to dilopai. Ya koyo lopai ku kan. Mlebune nang pendidikan, kerjane ndek lab bener, tapi lek jenenge pendidikan ku iku duwe ngono kuwi, lah saiki lek awakmu ning kene terus, Pak, ya piye urusan aku gak ana angkatan sampean dilebokno ya gak iso soalé seleksi. Ha, ngono lho, menceng. Iya. Akhire dhek golek penggayaan. Dhek sing pertanian ajare kan dadi apa? Penyuluh ta. Ha, ngono kuwi. Lek kok dhek kok ning ngene guru, ya kemane sampean ngono diomong iki saiki kuliah meneh PGSD lho, Mbak. Kan sing ngerti jan. Akhire dhek do kuliah ketemu Mbak Us kuwi, malah kenal Mbak Us, dadi malah aku mbek Mbak Us baru iki makane kancan wong telu malian. Kenalin ning kuliah kuwi mau Mbak Nur kuwi. Saya awakmu kuliah nih sono sejarah. Guru pancen njeneng pengin dadi guru yo ning pendidikan iso aja ning liyane pendidikan. Indra ora pengin dadi guru. Heeh, ora pengin yo gak popo. Eh, sapa ki pengin, Mbak? Oh, enek, enek Gus Nur lah Indra. Maksudnya? Iya, wis. Ning SMA ten sing mantep. Oh, SMA, tapi kudu nyusar dik. Awakmu lek kan bisa dik yo gak iso. Wis buku duit e cuk. Sertifikat pendidikan enek Mbak saiki Mbak. Lek duwe sertifikat Mbak. Lah enak malah. Indra kudu ngerti apapun, Indra. Indra takono sing ngerti-ngerti lek pengen dadi ngono ku Indra. Terus iso mbek golek gak golek bojo. Ya bagus lho. Aku gak jalur iki kan iso ngene. Lek aku kok kudu jalur. Lah yo kuwi. Jalure ngene, Mas. Aku gak iso. Wis ning perusahaan. Kapan lo pindahin? Kayak sedih iki ya. Anu sing anu tuh. Bagi aku pulang. Hei, ayo sudah ya. Aku jadi masak. Lo pulang aja. Untuk minggu terus sing. Jadi apa enggak? Iya dong. Aku ya. Ayo sesok apa? Yo yo. Kamu nggak jawab? Tuh. Sesok berai berai. Kamu menjawab enggak? Aku ngerasain berarti jawab. Tidak terlalu lama. Aku tidak mau ini. Enak? Oh enak. Gula lepas tak? Tak lagi nunggu. Lu duit lu cuma 50. Oh enggak. Saya kira dulu ini.